cinta telah menggebu. Samar kulihat dunia, tak sadar semua fana. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Semerbak dupa iringi ku melangkah cungkuku, hanya tanah bilur hati merambah. Dan akan datangkah bagiku kesempatan bila tak ada titian diri yang titian jalan yang lurus.